Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa'imashral ikhwah rahiman wa rahmakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala terkait sisi yang dijelaskan oleh beliau dari sisi-sisi yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu syar'i. Pada pembahasan yang sebelumnya beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau menyebutkan tentang kisah sekelompok orang yang duduk-duduk kemudian dijumpai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabatnya, yakni kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada mereka tentang sebab duduknya mereka di majlis tersebut. Mereka mengatakan jalasna nadzkurullaha wa nahmaduhu lima hadana lil Islam wa manna alaina bika. Kami duduk di tempat ini dalam rangka berzikir kepada Allah azza wa jalla, memujinya terhadap apa yang Allah berikan kepada kami berupa hidayah menuju Islam dan kenikmatan dengan sebab diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai pada akhir hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Jibril mendatangi beliau dan mengabarkan kepada beliau satu berita, annallaha yubahi bikumul malaika, bahwasanya Allah azza wa jalla membanggakan mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Dalam arti kata, ketika seseorang menghadiri majalisul ilm, yang majalisul ilm disebut pula sebagai majalisul zikir, majlis zikir, maka kehadiran mereka di majlis tersebut termasuk dari keumuman mereka orang-orang yang Allah Azza wa Jalla membanggakan diri-diri mereka di hadapan para malaikatnya. Subhanallah, bangganya Allah kepada para penimba ilmu ketika mereka menghadiri majalisul ilm sebagai dalil yang menjelaskan pada ilmu syar'i ada sisi keutamaan dan kemuliaan. Naam. Kemudian disebutkan oleh beliau, fa haula kanu jalasu yahmaduna Allah bi dzikrihi wa bi dzikri awsafihi wa alaihi. Para sahabat ini yang disebutkan dalam hadis yang tadi kita sebutkan, mereka duduk memuji Allah azza wa jalla dan berzikir menyebut sifat-sifatnya dan kenikmatan-kenikmatannya. Wa yusnuna alaihi bidzalik, mereka memuji Allah azza wa jalla disebabkan karena hal tersebut. Mengingat nikmat Allah akan mendorong seseorang untuk memuji Allah tabaraka wa taala. Nah, di antara dari kenikmatan yang terbesar yang Allah azza wa jalla anugerahkan pada diri seorang hamba adalah nikmatul Islam. Nikmat ia mendapatkan hidayah memeluk agama Islam. Semakin besar nikmat tersebut dengan ia mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah azza wa jalla untuk mengamalkan sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan yang sangat besar, yang apabila seorang mengingatnya tentu akan menyebabkan ia memuji Allah tabaraka wa ta'ala, tumbuh rasa syukurnya terhadap nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Al-muhim para sahabat ini mereka melakukan hal tersebut, memuji Allah, mengingat sifat-sifat Allah dan nikmat-nikmatnya, kemudian memuji, memuliakan Allah Azza wa Jalla. Wa yadhkuruna husnal Islam, mereka juga mengingat kebagusan agama Islam. Wa ya'tarifuna lillahi bil fadlil 'azim idh hadahum lahu wa manna 'alaihim bi rasulih. Mereka mengetahui Allah Azza wa Jalla memiliki anugerah yang demikian besar, di mana Allah memberikan bimbingan hidayah kepada mereka dan nikmat kepada mereka dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang demikian besar. Sehingga disebutkan dalam ayat yang mulia, Allah Azza wa Jalla memberitakan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai kenikmatan. Laqad mannallahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan anugerah nikmat kepada kaum mukminin. Nikmat apa yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat tersebut? Yaitu dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, membersihkan, mensucikan jiwa-jiwa mereka dari kesyirikan menuju tauhid, dari kesesatan menuju hidayah Allah Azza wa Jalla, setelah sebelumnya mereka berada pada kesesatan yang demikian nyata. Naam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim pada alinea yang setelahnya, wa hadza ashrafu ilmin 'ala al-itlaq. Dan perkara-perkara yang di atas, seseorang mengetahui sifat-sifat Allah, seseorang berupaya untuk mempelajari nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, mencari kebagusan-kebagusan Islam, berupaya untuk mengetahui kebesaran anugerah nikmat Allah Azza wa Jalla, ini termasuk kata beliau ilmu yang paling mulia secara mutlak. Secara mutlak. Artinya ilmu yang mulia adalah ilmu yang di ilmu tersebut seseorang membahas perkara-perkara tersebut. Membahas tentang Allah tabaraka wa taala. Membahas tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah membahas ayat-ayat Allah, membahas hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat petunjuk. Itulah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Atau yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan kepada mereka kaum muslimin al-kitab yaitu Al-Qur'an, wal hikmah yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis-hadis Rasul, apakah itu di kitab-kitab hadis yang sudah tercetak dengan berbagai macam para pengarang-pengarangnya seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Sunan Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, kitab-kitab Sunan. Ini semuanya adalah termasuk dari al-hikmah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seseorang dianjurkan untuk mempelajarinya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kedua hal ini, al-kitab wal hikmah, kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga dengan pengajaran Rasul menyebabkan akhirnya mereka menjadi seorang yang mulia, tinggi imannya, tinggi derajat dan kemuliaan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Naam. Sehingga ilmu tentang hal tersebut adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Wala yu'ni bihi illa ar-rasikhuna fil ilm. Tidak ada yang perhatian dengannya kecuali ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang dalam tentang agamanya. Tidak ada yang perhatian tentang perkara-perkara tersebut, ilmu-ilmu tersebut, kecuali mereka para al-ulama. Bila para ulama adalah orang-orang yang paling perhatian terhadap ilmu tentang Islam, ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, ilmu tentang Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selayaknya bagi kita seorang muslim untuk menimba ilmu, mempelajari ilmu yang diajarkan oleh mereka para ulama. Naam. Fa innahu yatadammanu ma'rifatallahi wa sifatihi wa af'alihi wa dinihi wa rasulihi. Karena ilmu yang diperhatikan, yang dipelajari dan diajarkan oleh mereka para ulama, terkandung di dalamnya pengenalan tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatannya. Wa dinihi wa rasulihi, dan ilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla, agama Islam, dan ilmu tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbata dzalika wa ta'dhimahu wal farha bihi, sehingga menghasung seseorang untuk mencintainya, mengagungkannya dan gembira dengannya. Wa ahra bi ashabi hadzal ilmi ayyubahiyallahu bihimul malaikah, dan tentu sepatutnya bagi orang-orang yang memiliki ilmu wawasan tentang hal-hal ini, tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah, agamanya dan Rasulnya, adalah termasuk dari mereka orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan para malaikat-malaikatnya. Naam. Tentu kita sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla, sebagai seorang muslim yang tentu dalam hati naruni setiap muslim memiliki rasa cinta, pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla yang demikian besar tentu dimiliki oleh setiap muslim. Setiap muslim tentu memiliki yang demikian. Dan tentu kegembiraan tersebut akan semakin tumbuh berkembang besar ketika ia mengetahui Allah Azza wa Jalla membanggakan dirinya. Nah, membanggakan dirinya. Banyak ya kan seseorang yang mengaku cinta dengan orang lain, akan tetapi orang lain tersebut tidak memperhatikannya, Tidak bahkan mengenalnya. Sehingga kalau demikian hanya sekedar pengakuan saja, ngaku-ngaku cinta kepada si fulan, dan yang demikian itu banyak. Kalau semisal pengakuan-pengakuan tersebut atau ucapan-ucapan seseorang tersebut tidak diiringi, dibarengi dengan bayyinah, dengan bukti ketulusan kebenaran apa yang diakunya, maka ujung-ujungnya hanya sekedar pengakuan kosong. Naam. Tidak sesuai dengan realita kenyataan yang sebenarnya. Demikian pula kecintaan seorang muslim kepada Allah Azza wa Jalla, itu dibutuhkan adanya bayyinat, adanya bukti ketulusan ia mencintai Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah dengan ia menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah apabila kalian mencintai Allah Azza wa Jalla, ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasul sebagai bukti Allah Azza wa Jalla mencintai kalian, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah Azza wa Jalla akan menghapus, mengampuni dosa-dosa yang kalian amalkan. Naam. Termasuk pula dengan bukti ketulusan seseorang dia mencintai Allah Azza wa Jalla adalah melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan menghadiri majalisul ilm itu tidak hanya menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan Allah berbangga membanggakan hamba-hamba tersebut di hadapan para malaikat-malaikatnya. Subhanallah. Ini tentu kemuliaan yang besar yang tidak sama sekali mengetahui kadar besarnya kemuliaan tersebut, illa ahlul ilm, kecuali orang-orang yang memiliki ilmu tentangnya. Naam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim pada alinea yang setelahnya, waqad basyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi kana yuhibbu surat al-ikhlas. Disebutkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada seseorang yang ia mencintai surat al-ikhlas, mencintai surah al-ikhlas. Disebutkan dalam riwayat ketika orang ini mengimami para sahabatnya, maka ia mengakhiri bacaan sholatnya tersebut dengan membaca surah al-ikhlas. Membaca surah al-ikhlas. Naam. Ketika hal ini disampaikan oleh para sahabatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia mengatakan, uhibbuha li'annaha sifatul rahmani azza wa jalla. Saya mencintai surah al-ikhlas karena di dalamnya terkandung sifat Ar-Rahman, yaitu Allah zat yang maha pengasih azza wa jalla. Ia suka membaca surah tersebut karena di dalamnya terdapat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini, hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Kecintaan kamu kepada surah al-ikhlas menyebabkan Allah azza wa jalla memasukkanmu ke dalam al-jannah. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan, innallaha fa'akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Kabarkan kepada sahabat tersebut bahwasanya Allah azza wa jalla mencintainya. Mencintainya disebabkan karena dia cinta terhadap surah al-ikhlas yang di dalamnya berisikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim pada alinea yang setelahnya, fadalla ala anna man ahabba sifatillahi wa ahabbahullah ahabbahullahu wa adkhalahul jannah. Hadis ini sebagai dalil yang menjelaskan bahwasanya seseorang yang mencintai sifat-sifat Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dirinya ke dalam al-jannah dan akan mencintainya. Ahabbahullah wa adkhalahul jannah. Allah akan mencintai dirinya dan memasukkan ia ke dalam al-jannah. Naam. Dan tidak ada di sana ilmu yang membahas pada ilmu tersebut sifat-sifat Allah Azza wa Jalla melainkan ilmu syar'i. Ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan di sana sekian banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang diwariskan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasul mengajarkan kepada umatnya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, bahkan mengajarkan kepada umatnya perbuatan-perbuatan yang dengannya sebagai pertanda tulusnya, benarnya kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga apabila seseorang ia mencintai ilmu tersebut, ia cinta ilmu, naam, niscaya betapa bahagianya dirinya, ia tentu termasuk dari mereka orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, mungkin banyak ya kan seseorang ia mengaji, ia mempelajari ilmu, akan tetapi tidak muncul pada dirinya kecintaan terhadap ilmu. Ya, banyak mungkin yang demikian. Karena disebabkan mungkin faktor terbesarnya kurangnya wawasan dirinya tentang keutamaan ilmu syar'i. Ataukah faktor yang lainnya mungkin disebabkan karena kurangnya keikhlasan dirinya di dalam mempelajari ilmu tersebut. Naam, menganggap masih ada perkara yang lain yang jauh lebih mulia. Menganggap masih ada perkara-perkara yang lain yang jauh lebih penting dibandingkan mempelajari ilmu syar'i. Wal iyadzubillah, wal iyadzubillah. terdapat riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah engkau sebagai satu dari lima orang. Jadilah engkau satu dari empat orang. Yang pertama, aliman, seorang yang alim. Jadilah engkau sebagai seorang yang alim, yang berilmu. Nah, kalau semisal engkau tidak bisa menjadi sosok seorang yang alim, au muta'aliman, ataukah jadilah engkau sebagai seorang yang mempelajari ilmu. Duduk di majalisul ilm, menghadiri acara-acara daurah, mendengarkan ilmu melalui audio-audio yang tersebar di medsos, ataukah mungkin secara siaran langsung di radio-radio online dan yang semisalnya. Mustami'an lil ilm, mendengarkan ilmu. Ataukah kalau semisal tidak memiliki kemampuan untuk bisa mendengarkan ilmu, maka jadilah engkau sebagai seorang yang muhibban lil ilm, yang mencintai ilmu. Kalau engkau tidak bisa menjadi seorang yang berilmu, yang pertama, jadilah sebagai seorang yang mempelajari ilmu. Kalau semisal engkau tidak bisa mempelajari ilmu tersebut, maka jadilah engkau sebagai seseorang yang mendengarkan ilmu, mustami'an. Kalau mempelajari ilmu kan secara langsung menghadiri majalisul ilm, dia pelajari ilmu. Kalau semisal tidak bisa, maka hanya sekedar mendengarkan ilmu saja. Di rumah seorang bisa mendengarkan ilmu melalui audio, ya kan, melalui siaran radio online dan yang semisalnya. Atau yang keempat, muhibban, adanya rasa kecintaan terhadap ilmu. Punya rasa kecintaan terhadap ilmu. Mungkin dia tidak bisa menjadi seorang yang alim. Mungkin dia tidak bisa menjadi seorang yang mempelajari ilmu. Dia tidak bisa pula mendengarkan ilmu, tapi ada rasa kecintaan dirinya kepada al-ilm, kepada para ulama, para ahli al-ilm, para tulabul ilm, kepada tempat-tempat al-ilm. Ada rasa kecintaan dia kepada al-ilm. Ini juga perkara yang perlu untuk kemudian dimiliki. Atau jangan jadi engkau orang yang kelima. Wala takun khamisan fatahlik, maka jangan engkau menjadi seorang yang kelima yang bukan sebagai seorang yang alim, bukan sebagai seorang yang mempelajari ilmu, bukan sebagai seorang yang mendengarkan ilmu, tidak ada pula pada dirinya kecintaan terhadap al-ilm. Ini berbahaya. Beliau menyebutkan ini adalah sebab kebinasaan wal-iyadzubillah. Apabila seseorang tidak memiliki kecintaan kepada ilmu, bisa kita bayangkan seperti apa dirinya. Nah, tidak sama sekali memiliki ghirah, semangat untuk ta'lim. Bahkan semangat saja tidak ada, kecintaan saja tidak ada. Padahal kecintaan itu memotivasi seseorang untuk mendengar, ya kan? Kecintaan faktor terbesar seseorang menghadiri majalisul ilm. Nah, itu kecintaan yang tulus demikian. Sebagaimana kecintaan seorang kepada orang lain, akan berupaya semaksimal mungkin ia merealisasikan cinta dirinya kepada orang tersebut. Tidak diam, berpangku tangan, tapi diwujudkan dengan usaha, dengan ikhtiar. Naam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim pada alin yang setelahnya, wal jahmiyatu ashaddun nasi nafratan wa tanfiran an sifatihi wa nu'utihi wa kamalihi. Dan kelompok Jahmiyah adalah manusia yang paling besar kebencian mereka, bahkan ketidaksukaan mereka dari sifat-sifat Allah dan kemuliaan-kemuliaan, keagungan-keagungan sifat-sifatnya. Karena kelompok Jahmiyah meyakini Allah Azza wa Jalla tidak memiliki sifat. Naam. Menafikan sifat pada Allah Azza wa Jalla adalah termasuk dari prinsip kelompok Jahmiyah. Naam. wa yu'aqibuna wa yadhmuna man yadhkuruha wa yaqra'uha wa yajma'uha wa ya'tani biha. Mereka memberikan teguran, mereka juga mencela seseorang yang mengingat sifat-sifat tersebut, membaca sifat-sifat tersebut, mengumpulkan sifat-sifatnya, perhatian dengannya. Ini kelompok Jahmiyah demikian, meyakini Allah itu tidak memiliki sifat. Dengan faktor keyakinan tersebut, mereka memiliki keyakinan bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah, bukan perkataan Allah Azza wa Jalla. Karena kalau Al-Quran dikatakan kalamullah, memberikan konsekuensi Allah memiliki sifat kalam, sifat berbicara, kata mereka. Sehingga Al-Quran adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Akidah yang diperingatkan oleh mereka para as-salaf, bahkan sebagian mereka mengatakan itu sebagai bentuk kekufuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu taala ashaddu bughdan wa maqtan lahum jazaa'an wifaqa. Allah taala, kata beliau, sangat marah dan benci kepada mereka sebagai balasan yang sepadan dari apa yang mereka lakukan tersebut terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, kisah seseorang yang mengakhiri bacaan salatnya dengan surah Al-Ikhlas, kemudian ketika ditanya dia mengatakan innaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Dalam surah Al-Ikhlas terkandung sifat Ar-Rahman dan saya suka untuk membacanya. Kecintaan seseorang kepada sifat Allah ternyata mengakibatkan Allah Azza wa Jalla memasukkan dirinya ke dalam al-jannah dan menyebabkan cintanya Allah tabarak wa ta'ala kepada dirinya. Nah, baik, kita masuk ke sisi yang setelahnya. Beliau menyebutkan anna afdhal manazil al-khalqi 'inda Allah manzilatul risalati wan nubuwah. Seafdal-afdal kedudukan makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla adalah kedudukan yang dimiliki oleh para rasul dan para nabinya. Itu seafdal-afdal kedudukan hamba di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang benar berdasarkan Al-Quran dan timbangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah persepsi sebagian orang yang beranggapan bahwasanya derajat wali lebih afdal dibandingkan derajat nabi dan rasul, subhanallah. Sehingga mereka lebih mengeluk-elukan percaya kepada ucapan wali-wali mereka dibandingkan perkataan Allah dan perkataan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal iyadu billah. Kemudian mereka berdalil dengan kisahnya Nabi Musa dengan Khidir alaihi wassalatu wassalam. Mereka berdalil dengan kisah kedua yang Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi. Nabi Musa adalah seorang rasul. Khidir adalah wali dari wali-wali Allah Azza wa Jalla. Namun lihat, kata mereka, terlihat perbedaan yang demikian besar antara wali dengan nabi. Ini persepsi yang salah yang pertama yang mereka sebutkan. Namun dibalik dari persepsi tersebut terdapat persepsi yang batil yang lebih jelek dibandingkan yang pertama. Mereka beranggapan bahwasanya para wali itu memiliki ilmu-ilmu laduni, ilmu menyingkap tabir, ilmu ghaib yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki, mereka bisa mengetahui perkara apa yang akan terjadi menimpa hamba, seperti apa nasib seorang hamba, bahkan bisa mendengarkan keluhan-keluhan seorang yang mengikutinya, subhanallah. Nah, sebagaimana Nabi Khidir memiliki ilmu ghaib yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang diingkari oleh Musa alaihi salam. Sementara Nabi Musa, kata mereka, memiliki ilmu syariat, ilmu yang membahas tentang seputar hukum-hukum syariat Allah azza wa jalla yang Allah syariatkan kepada Banu Israel. Nah, ini persepsi yang batil, yang sama sekali tidak dibenarkan, bertentangan dengan timbangan Al-Quran dan nas yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhabarkan di dalam hadisnya bahwasanya para nabi-nabi terdahulu siapapun mereka dan para rasul-rasul terdahulu siapapun mereka sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah utus hanya mendakwahi kaumnya saja. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Dahulu para nabi ketika Allah utus mendakwahi umatnya, maka dakwahnya hanya khusus terkena ke umatnya saja, tidak terkena ke umat yang lainnya. Seperti Nabi Musa alaihi salam, Allah utus di tengah-tengah Bani Israel, maka syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam Allah khususkan hanya ke Bani Israel, tidak ke umat-umat yang lain. Nah, berbeda dengan Rasul yang syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu umum terkena kepada seluruh makhluk-makhluk Allah, baik yang hidup di masa Rasul hingga yaumil qiyamah, jinnya dan manusianya, jinnya dan manusianya. Nah, sehingga disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim, makhluk yang paling mulia kedudukannya dan paling afdal di sisi Allah Azza wa Jalla adalah seseorang Rasul dan seorang Nabi. Itu yang paling afdal dan paling mulia. Wallahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Azza wa Jalla memilih para Rasul-Rasul ada dari kalangan malaikat dan ada dari kalangan manusia. Para Rasul-Rasul itu ada dari bangsa malaikat, ada pula dari manusia, dari kalangan nabi dan para rasul. Wa kaifa la yakunu afdhal al-khalq 'inda Allah man ja'alahum wasa'ita bainahu wa baina 'ibadihi fi tablighi risalatihi wa ta'rifi asma'ihi wa af'alihi wa sifatihi wa ahkamihi wa maradhihi wa masakhithihi wa thawabihi wa 'iqabihi. Maka bagaimana mereka tidak menjadi seorang makhluk yang paling afdal di sisi Allah Azza wa Jal, di mana Allah telah menjadikan mereka sebagai perantara antara dirinya dengan hamba-hambanya di dalam menyampaikan risalah-risalahnya, risalah-risalah Allah, mengajarkan kepada umat-umatnya, hamba-hamba Allah Azza wa Jal, nama-namanya dan perbuatan-perbuatan Allah serta sifat-sifatnya dan hukum-hukumnya serta perkara apa saja yang diridhai dan dibenci oleh Allah, pahala-pahala tentang amalan berikut dosa-dosa itu diajarkan pula oleh para nabi dan rasul tersebut. Nah, inilah faktor terbesar yang menyebabkan mereka para nabi dan rasul sebagai seafdal-afdal makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khassahum biwahyihi, demikian pula Allah Azza wa Jalla mengkhususkan mereka dengan wahyunya. Wa khassahum bitafdhilihi, Allah juga mengkhususkan mereka dengan anugerah nikmatnya. Wa ridahum li risalatihi ila ibadi, Allah Azza wa Jalla ridha untuk mereka agar membawa risalahnya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Wa ja'alahum azkal 'alamin nufusan, Allah menjadikan mereka sebagai makhluk yang paling bersih suci jiwanya, sebagai seorang yang maksum yang terpelihara dari dosa-dosa dan kemaksiatan serta diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksum inda ahli sunnah, dijaga oleh Allah dari dosa-dosa dan kesalahan, sehingga ketika nabi dan rasul terjatuh ke dalam kesalahan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan maksumnya nabi dan rasul sama sekali berbeda tafsirnya dengan maksumnya mereka ahli tasawuf yang membanggakan wali-wali mereka di atas segala-galanya. kata mereka wali itu maksum. Pengertian maksum kata mereka tidak pernah salah, tidak pernah salah sama sekali. Subhanallah. Nabi dan Rasul saja terjatuh ke dalam kesalahan, ya kan? Akan tetapi Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan mereka terus menerus terjatuh ke dalam kesalahan tersebut, sehingga turun wahyu berisikan teguran, peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Demikian banyak ayat Al-Quran yang mengkhabarkan tentang hal tersebut. Di antaranya adalah ucapan Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau dengan faktor sebab kasih sayang beliau sebagai seorang ayah kepada putranya, sementara ternyata putranya lebih memilih kekufuran bersama dengan kaumnya, tidak mau menerima ajakan ayahnya untuk menaiki perahu tersebut, bahtera tersebut. Setelah tenggelamnya putranya bersama dengan orang-orang kafir, Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memasukkan anaknya tersebut termasuk dari keluarganya. Innahu min ahli. Ya Allah, sesungguhnya ia termasuk dari anakku. Meminta izin agar Allah Azza wa Jalla memberikan syafaat beliau kepada putranya. Nah, seorang yang sangat dicintai oleh beliau sebagai ayahnya. Namun Allah mengatakan, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya putramu tersebut bukan dari keluargamu, karena ia mengamalkan amalan-amalan yang bukan sebagai amalan-amalan yang saleh. Naam. Ini masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahu la'ma. Demikian pula firman Allah azza wa jalla, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, dan yang lainnya. Naam. Adapun wali-wali menurut ahli tasawuf, pengertian maksum di sisi mereka berjauh berbeda dengan definisi ahli sunnah yang mengkhususkan kata maksum hanya kepada para nabi dan para rasul saja, karena mereka mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Adapun kelompok at-tasawuf, mereka menisbatkan maksum ini bukan hanya ke nabi dan rasul, tapi juga ke para wali-walinya, dengan definisi maksum yang melebihi definisi maksum untuk para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh ucapan walinya benar, enggak salah, walaupun bertentangan dengan Al-Qur'an. Seluruh perbuatan walinya benar, tidak ada salahnya, walaupun secara hati nurani seorang muslim memandang perbuatan mereka adalah perbuatan yang kotor, yang tidak bermoral, menyelisih prinsip-prinsip, bahkan berdasarkan timbangan naruni masyarakat. Naam. Apalagi berdasarkan timbangan syariat Islam. Wal'iyadzubillah. Naam. Kemudian kita sebutkan perkataan beliau selanjutnya, Allah menjadikan para nabi dan para rasul adalah makhluk yang paling suci, paling bersih jiwanya. Wa asyrafahum akhlaqan, makhluk yang paling mulia akhlaknya. Wa akmalahu wa akmalahum uluman wa amalan, yang paling sempurna ilmu-ilmunya dan amalan-amalannya. Subhanallah. Wa ahsanahum khilqatan, yang paling bagus penciptaan postur tubuhnya. Yang paling bagus postur tubuhnya. Naam. Ini dimiliki oleh para nabi dan para rasul, rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa azamahum mahabbatan wa qabulan fi qubulin nas, Allah azza wa jalla menjadikan mereka seorang yang paling besar rasa cinta dan penerimaan di hati-hati manusia, sehingga hatta orang-orang kafirnya sekalipun mereka mengetahui kemuliaan akhlaknya, luhurnya budi pekertinya, serta kemuliaan nasab. Demikian pula kebaikan-kebaikannya. Naam. Wa barra'ahu min kulli wasamin wa 'aibin. Allah Azza wa Jalla membersihkan mereka dari segala macam kecacatan dan aib. Wa kulli khuluqin dani, dan Allah Azza wa Jalla membersihkan mereka dari seluruh perangai-perangai yang buruk. Wa ja'ala asyrafa maratibin nasi ba'dahum martabatan martabata khilafatihim wa niyatihim fi umamihim. Allah menjadikan asyrafa maratibin nasi ba'dahum, kemuliaan manusia yang paling mulia setelah mereka dari sisi tingkatannya adalah berdasarkan khilafatihim wa niyatihim fi umamihim, berdasarkan sumbangsi mereka di dalam menggantikan posisi para nabi dan para rasul, dan niat-niat yang dimiliki oleh mereka dari kalangan umat-umatnya. Naam. Sehingga yang paling mulia setelah rasul dan para nabi adalah para ulama yang menggantikan posisi nabi dan rasul tersebut di tengah-tengah umatnya. Dan dari seluruh para ulama tersebut berbeda-beda tingkatan-tingkatan mereka sesuai dengan niatan-niatan yang ada di dalam hatinya. Demikian pula sesuai dengan amalan-amalan masing-masing mereka. Naam. Fa innahum yakhlufunahum 'ala manhajihim wa tariqihim. Karena sesungguhnya mereka adalah sebagai pengganti para nabi dan para rasul dari sisi tariqah, jalan serta metode yang dilakukan, yang ditempuh oleh para nabi dan rasul tersebut ketika hidup di tengah-tengah umatnya, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, memberikan teguran, memotivasi mereka untuk beramal, memperingatkan mereka dari bahaya-bahaya dosa dan kemaksiatan, wahallu majara, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Ini tentu adalah perbuatan mereka ahli ilm, para ulama yang hidup di tengah-tengah umat manusia. Wa min nasihatihim lil ummah, di antara dari perbuatan pengganti para nabi dan para rasul adalah memberikan nasihat untuk umat-umatnya. Wa irsyadihim dhal, memberikan bimbingan kepada mereka terkait kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan. Dibimbing, ini kesesatan, ini penyimpangan, diberikan teguran at-tahdzir tentang bahaya penyimpangan tersebut. Wa ta'limihimul jahil, mengajarkan orang-orang jahil dari mereka. Wa nasrihimul madhlum, mereka juga menolong orang-orang yang terzalimi. Wa akhdhihim 'ala yadiz zalim, dan melepaskan, belenggu tangan kezaliman orang-orang yang zalim kepada mereka. Wa amrihim bil ma'ruf wa fi'lihim wa nahyihim 'anil munkar wa tarkihi, mereka memerintahkan perkara yang ma'ruf, melakukannya, demikian pula melarang dari perkara yang munkar dan meninggalkannya. Wa da'wati ila Allah bil hikmati lil mustajibin, mereka mendakwahkan seseorang yang menjawab panggilan para nabi dan rasul tersebut menuju Allah Azza wa Jalla dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, disertai dengan peringatan-peringatan yang bagus. Lil mu'ridin al ghafidin, bagi orang-orang yang berpaling lagi lalai dari menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal jidal billati hiya ahsanu lil mu'anidin wal mu'aridin, dan mereka mendebat dengan cara yang paling bagusnya kepada orang-orang yang berpaling lagi mengingkarinya. Ini tugas para ulama ar-rabbaniyun yang hidup dari masa ke masa. Setelah wafatnya rasul, maka tugas amanah terbesar dari beberapa perkara yang diuraikan oleh beliau tadi diemban oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum. Umat Islam yang lahir di masa sahabat rasul, mereka mendengarkan nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan ulama-ulama mereka, para sahabat rasul radhiyallahu taala anhum. Setelah wafatnya para sahabat, maka lahirlah generasi setelah mereka. Umat menjadikan orang-orang yang menjadi murid-muridnya para sahabat menimba ilmu langsung di hadapan para sahabat sebagai alim ulama mereka. Mendengarkan bimbingan mereka, mendengarkan nasihat mereka, mendengarkan ilmu-ilmu mereka, dan yang seterusnya hingga zaman kita saat ini. Masih banyak kita menjumpai para ulama-ulama kita yang mendakwahkan seseorang menuju al-haq dan memberikan peringatan tentang bahaya-bahaya kesesatan dan penyimpangan. Ini adalah tugas yang diemban oleh ahli ilm dari setiap masa ke masa yang lain, sebagai bukti bahwasanya mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu cara untuk seseorang meraih kemuliaan sebagaimana apa yang mereka dengannya mendapatkan kemuliaan adalah perkara yang juga mulia di sisi Allah, yaitu dengan seseorang menghadiri majalisul ilm, mendengarkan nasihat-nasihat mereka, bimbingan-bimbingan mereka adalah sebagai cara untuk seseorang meraih kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada para ahli al-ilm. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullahu ta'ala.